Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dalam pembahasan poin-poin yang harus ada pada seorang yang hendak membantah ahlul batil, kita ada pada poin yang keenam yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, yaitu adam muraddil batil bil batil. Tidak boleh untuk membantah kebatilan dengan kebatilan. Wa innama yuraddul batilu bil haqq. Yang namanya kebatilan itu dibantah dengan al-haqq, dibantah dengan kebenaran. Seorang yang hendak membantah Nasara bukan dengan cara Yahudi namun dengan cara Islami, seorang yang hendak membantah kebid'ahan bukan dengan bid'ah yang lain tapi dengan cara sunnah, dengan cara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hendak membantah Khawarij tidak boleh menggunakan caranya Murji'ah. Seorang yang hendak membantah Qadariyah, ya, tidak boleh dengan caranya Jahmiyah. Seorang yang hendak membantah Sururiyah, tidak boleh dengan caranya Haddadiyah. Karena itu semua adalah cara-cara yang batil. Yahudi membantah Nasara dengan kebatilan. Bid'ah membantah bid'ah yang lain juga dengan kebatilan. Ya. Jahmiyah dalam satu sisi membantah Qadariyah juga dengan kebatilan. Ya. Haddadiyah membantah Sururiyah juga dengan cara yang batil. Nah. Murji'ah membantah Khawarij juga dengan cara yang batil. Yang namanya kebatilan, entah itu bentuknya kekufuran atau bentuknya kebid'ahan, maka harus dibantah juga dengan al-haq. Tidak boleh batil dibantah dengan batil. Sebagaimana sihir tidak boleh untuk diobati dengan sihir. Nah, yang namanya sihir, perkara yang batil diobati dengan cara yang syar'i, itu dengan ruqyah. Ikhwan fi din azakumullah, dan kemarin kita sudah membaca beberapa kalam as-salaf, kalamul ulama yang dinukilkan oleh beliau di sini, dan selanjutnya masih ada beberapa nukilan akan kita baca. Wa qala syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi majmu'il fatawa, dan berkata syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana di dalam majmu'ul fatawa. Wa idza 'urifa hadza, apabila hal ini sudah diketahui, yaitu tidak hanya tidak bolehnya membantah kebatilan dengan kebatilan, fa itlaqul qawli bi taklifi ma la yutaqu min al bid'il haditsati fil Islam, maka menggunakan ucapan-ucapan dengan membebani diri dengan cara yang tidak dimampu, berupa kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul di dalam Islam, ka itlaqil qaul, seperti menggunakan sebuah ungkapan, bi annan nasa majburuna ala af'alihin, bahwasanya manusia itu diserahkan terhadap dirinya masing-masing untuk melakukan perbuatannya masing-masing. Ya. menggunakan ucapan ini untuk membantah Qadariyah, yang mana Qadariyah menyatakan semua yang terjadi di alam semesta itu dengan takdir, tidak ada keinginan pada sebuah jiwa. Seorang manusia enggak punya kehendak. Dia hanya seperti roda yang terus diputar dengan takdirnya tanpa ada keinginan sedikit pun. Membantah pemahaman Qadariyah ini, ya, barakallahu fikum, bukan dengan cara bi anna an-nasa majburuna ala af'alihim. Manusia diserahkan terhadap dirinya masing-masing untuk melakukan perbuatannya masing-masing. Wa qad ittafaqa salaful ummati wa immatuha ala inkari dzalik. Dan salaful ummah beserta imam-imamnya telah bersepakat untuk mengingkari hal tersebut. Wa dzammi man yutliquhu wa in qasada bihi radd 'ala al-qadariyah, dan mereka juga bersepakat untuk mencela orang yang menggunakan ungkapan tadi walaupun dia memaksudkan dengannya bantahan terhadap al-qadariyah. Alladzina la yuqirruna bi anna Allah ta'ala khaliqu af'alil ibad, yang mana mereka tidaklah meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Wala bi annahu sya'al kainat, dan mereka juga tidak meyakini bahwasanya Allah menghendaki apa yang ada. Wa qalu, dan mereka mengatakan para ulama a'immatus salaf, hadza radda bid'atan bi bid'ah. Yang seperti ini, membantah pemahaman Qadariyah dengan Jabriyah, adalah membantah bid'ah dengan bid'ah. Wa qabala al-fasida bil fasid, membantah perkara yang rusak dengan kerusakan. Wal batil bil batil, membantah kebatilan dengan kebatilan. Yang seperti ini kata Syekhul Islam, para a'immah ittafaqu ala inkari dzalik wa dzammi man yutliqu. Para salaf dan para imam-imam salaf, mereka mengingkari dan hal ini dan mencela orang yang menggunakan ungkapan-ungkapan batil untuk membantah kebatilan. Nah, tidak diperkenankan. Membantah kebatilan itu harus dengan al-haq. Nah, lida, oleh karena ini, kana yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah menyatakan, ana altazimu annahu la yahtajju mubtilun bi ayatin aw hadithin sahihin ala batilihi. Saya beriltizam bahwasanya tidak akan mungkin ada seorang ahlul batil berhujjah dengan ayat maupun hadis yang sahih untuk membela kebatilannya, illa wa fi nafsi dzalika dalil ma yadullu ala naqidi qawlihi, kecuali pada dalil yang dia gunakan tadi ada perkara yang menunjukkan atas kontradiksinya pendapat dia tadi. Nah, ahlul batil tatkala menggunakan ayat dan hadis sebagai pembela pendapat mereka, pasti dalam ayat dan hadis tersebut justru malah membantah mereka. Demikian kata Syekhul Islam sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, terkait dengan hal ini, tidak diperbolehkan untuk membantah kebatilan dengan kebatilan, juga dikatakan oleh Al-Imam Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Raddi 'alal Jahmiyah. Beliau menyatakan, lakinna nukafiruhum bima ta'awwalna fihim min kitabillahi jalla wa'ala. Akan tetapi kami ini mengkafirkan mereka sesuai dengan apa yang kami fahami dari kitabullah dan azza wajal, kitabullah azza wajal tentang mereka. Kami, kata Imam Ad-Darimi, mengkafirkan mereka Jahmiyah berdasarkan yang kami pahami dari kitabullah tentang apa yang ada pada mereka dari kebatilan-kebatilan. Berarti ini membantah kebatilan dengan cara yang hak, yaitu dengan mengambil dari kitabullah. Warawaina fihi minas sunnah, dan kami mengkafirkan mereka Jahmiyah sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari hadis-hadis tentang mereka. Wabima hakaina anhum, dan juga kami mengkafirkan mereka dengan sebab apa yang telah kami hikayatkan, apa yang telah kami sampaikan tentang mereka berupa al-kufril wadihil masyhur, berupa kekafiran yang jelas dan terkenal. Alladzi yaqiluhu aktsarul awam, yang mana kekafiran ini dapat dipahami oleh kebanyakan orang-orang awam. Nah, wa bima wadahu musyrikil umam qablahum biqaulihim fil Qur'an, dan juga disebabkan karena mereka hendak menyaingi kaum musyrikin, umat-umat yang ada, terhadap ucapan mereka dalam Al-Qur'an. Yakni tatkala mereka menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dan juga mereka mentakwil-takwil isi dalam Al-Qur'an. Fadlan ala ma raddu ala Allahi wa rasulih, terlebih kami kafirkan mereka Jahmiyah dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya dan membantah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan gambaran diantaranya min ta'tili sifatihi, mereka menta'til sifat-sifatnya Allah, yakni Jahmiyah menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat, ditolak semua sifat-sifat Allah oleh Jahmiyah. Wa inkari wahdaniyatihi, dan juga mereka itu mengingkari keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifati makanihi wa istiwaihi ala arsyihi bita'wili dalalin, dan mereka juga mengaku mengetahui tempatnya Allah dan beristiwanya Allah di atas arsy-Nya, namun dengan takwil yang salah, namun dengan takwil yang sesat. Bihi hatakallahu sitrahum, dengan hal inilah, dengan kesesatan-kesesatan Jahmiyah di atas yang telah kami sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir mereka. Wa abda sawatahum, dan Allah memperlihatkan keburukan mereka. Wa abbara an dhamairihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan apa yang mereka sembunyikan. Berarti di sini Ahlu Sunnah menurut keterangannya Imam Ad-Darimi dan juga imam-imam yang lain, tatkala mengkafirkan kelompok-kelompok sempalan Islam, baik itu Jahmiyah atau yang semisalnya, mereka Ahlu Sunnah mengkafirkan Ahlul Bid'ah yang sampai terhadap batas kekufuran dengan apa yang betul-betul mereka lakukan. Ya. Membantah kebatilan mereka Ahlu Sunnah dengan cara yang sunnah. Ahlus sunnah membantah ahlul batil dengan cara yang sunnah, dengan cara yang hak. Sebagaimana yang beliau sampaikan di sini Imam Ad-Darimi. Kami mengkafirkan mereka karena mereka diantaranya barakallahu fikum merubah-rubah tafsir yang benar dalam Al-Quran. Kemudian juga mereka mentaktil sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari keesaan Allah. Mereka mentakwil arsy-Nya Allah dan tempatnya Allah dengan takwil yang salah. Nah, kullama aradu bihi ihtijajan, perhatikan, setiap kali mereka Jahmiyah menginginkan dengan Al-Qur'an sebuah hujjah, isdadat madzahibuhum iwijajan, maka pendapat-pendapat mereka akan semakin bengkok. Kenapa tadi? Tidaklah seorang ahlul batil berdalil dengan Al-Quran untuk membenarkan kebatilan mereka, melainkan dalil tersebutlah yang akan menyerang dia. Setiap kali mereka menginginkan dengan Al-Quran sebuah hujjah, maka pendapat dan mazhab-mazhab mereka akan semakin bengkok. Wazdada ahlu sunnah bimukhalafatihim ibtihajan, dan ahlu sunnah dengan menyelisihi mereka akan tambah bersinar. Inilah apa yang beliau katakan Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Juga yang semisal Dikatakan dalam Majmu'ul Fatawa dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan faslun, sebuah pasal, fihi qa'idatun syarifah, dalam hal ini ada kaedah yang penting. Anna jami'a ma yahtaju bihil mubtili aw ma yahtaju bihil mubtilu minal adillati syar'iyyati wal aqliyah innama tadullu 'alal haqq. Bahwasanya semua hujah yang digunakan oleh ahlul batil berupa dalil-dalil syar'i dan akli, dalil-dalil tersebut adalah menunjukkan atas kebenaran. La tadullu ala qawlil mubtil, tidak menunjukkan dan mendukung pendapatnya ahlul batil. Wa hadza zahirun ya'rifuhu kullu ahad, dan inilah perkara yang tampak yang diketahui oleh semua orang. Bahwasanya ahlul batil, dalil-dalil yang mereka gunakan sebenarnya membantah mereka sendiri. Nah, ini sebuah kaedah. Fa'inad dalil as-sahih la yadullu illa ala haq, karena sesungguhnya dalil yang benar itu tidak akan menunjukkan kecuali atas kebenaran. La ala batil, tidak akan menunjukkan atas kebatilan. Nah, juga dikatakan oleh beliau dalam kitabnya Daru Ta'arudil Aqli wan Naql, membicarakan tentang ahlul kalam dan ahlul falsafah. Wa ahlul kalam alladzina dhammahumus salaf la yakhlu kalamu ahadin minhum ala mukhalafati sunnah wa raddi ba'dhi ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul kalam yang dicela oleh salaf, tidak akan kosong ucapan salah seorang mereka dari menyelisihi sunnah dan menolak sebagian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, wal Musyabbihah, dan juga orang-orang yang berakidah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wal Khawarij wal Rawafid, dan juga dari kalangan Khawarij dan Rawafid. Wal Qadariyah wal Murji'ah. Tatkala ahlul kalam membantah Jahmiyah, membantah Musyabbihah, membantah Khawarij, membantah Rawafid, Qadariyah dan Murji'ah, mereka tidak akan kosong ucapan-ucapan mereka dari menyelisihi sunnah. Dikarenakan mereka membantah Jahmiyah bukan dengan sunnah, mereka membantah Musyabbihah juga bukan dengan sunnah, bahkan akan terjerumus ke dalam keserupaan akidah dengan orang-orang yang mereka bantah sendiri. Inilah ahlul kalam. Dan dikatakan bi annahu la budda an tuhrasa sunnatu bil haqqi wasidqi wal adl. Ini ucapan beliau Syekhul Islam yang sangat penting, bahwasanya yang namanya sunnah itu harus dijaga, harus dibela dengan al-haq, dengan kejujuran dan dengan keadilan. Sehingga orang yang tidak punya kebenaran, orang yang tidak punya kejujuran, orang yang tidak punya keadilan, dia tidak akan mampu untuk membela dan menjaga sunnah. Yang mampu untuk membela sunnah dari ahlul batil, dari ahlul ahwa wal bid'ah, adalah orang-orang yang punya tiga sifat ini, yaitu orang-orang yang punya al-haq, orang-orang yang punya kejujuran dan keadilan. Kama la tuhrasu bikizbin walau zulmin, sebagaimana sunnah ini tidak akan dijaga dan tidak akan dapat dibela dengan kedustaan dan kezaliman. Kenapa? Karena dusta dan zalim itu bukan sunnah. Kedustaan dan kezaliman itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berupaya membela sunnah namun dengan cara yang salah, dengan cara yang dusta dan penuh kezaliman, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga sunnah. Justru dia akan malah merusak sunnah. Fa'idha raddal insanu batilan bibatil. Maka tatkala seorang insan membantah kebatilan dengan kebatilan, wa qabala bid'atan bibid'ah, dan dia menghadapi kebid'ahan juga dengan cara yang bid'ah, kana hadza mimma dhammahu salaf wal a'immah. Inilah perkara yang dicela oleh salaf dan dicela oleh a'immatuddin. Nah, Al-haq dibela dengan al-haq. Kebatilan tidak disingkirkan dengan cara yang batil. Kebatilan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran itu dicegah dan disingkirkan dengan cara yang sunnah, dengan cara yang dibimbingkan oleh Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.